السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. كمسلمين كمسلمات para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan akhir-akhir pembahasan dari bab hibah dari kitab Mu'amalat, dari kitab Zadul Mustaqni' Ikhtisaril Muqni'. Kita akan lanjutkan perkataan mu'allif. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Faslun. Man maraduhu ghairu makhufin كوجع درس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه. مؤلف berkata, siapa yang sakitnya tidak mengkhawatirkan mengantarkan kepada kematian. Beliau mencontohkan sakitnya, banyak orang yang mengalami sakit seperti ini dan membawa kepada kematian itu dari sebab penyakit ini sangat sedikit sekali, jarang-jarang terjadi kasusnya. Kawajai dirsin, beliau mencontohkan jenis penyakit yang tidak membawa kepada kematian pada umumnya, seperti sakit gigi atau sakit keraham. Wa'ainin, atau ada sakit pada mata. Wasuda'in yasir, dan sakit kepala, pusing yang sedikit. Ini tentu kembali kepada kasus masing-masing. Sakit mata bisa jadi mengkhawatirkan, dan pusing bisa jadi mengkhawatirkan. Tapi di sini yang sifatnya adalah biasa, mungkin sakit matanya adalah celak, mungkin seperti yang pusingnya juga pusing mungkin karena telat makan atau apa, tidak membahayakan. Pembahasan kita adalah fatasarrufuhu lazimun kasahihi wadauma taminhu, maka seluruh perbuatan hukumnya, seperti hibahnya dia, wakafnya dia, ya, dia lagi sakit gigi atau matanya agak memerah atau lagi pusing telat makan, lalu dia melakukan hibah atau melakukan wakaf, maka bagaimana status perbuatannya ini? Sini muallif mengatakan fatasarrufuhu lazimun, maka perbuatannya tadi, akad yang dia lakukan, lazimun, itu harus ditunaikan, mengikat. Kasuhihi, sama seperti orang sehat. Orang dalam kondisi sehat kemudian dia mewakafkan umpamanya sebidang tanahnya, atau mewakafkan salah satu gedungnya, atau dia menghibahkan uang sekian puluh juta untuk tetangganya yang membutuhkan, ya, atau mewasiatkan perusahaannya untuk kepentingan A atau B atau C, yayasan dakwah dan seterusnya, maka perbuatannya ini sah. Walau ternyata penyakit tersebut mengantarkan kepada kematiannya. Umumnya sakit gigi tidak, tapi qadar Allah, mungkin wallahualam berhubungan dengan saraf yang berbahaya hingga mengantarkan kepada kematian. Walaupun pada kematian, tetap semua perbuatannya tadi berlaku, Itu yang jenis penyakit tidak mengkhawatirkan. Bagaimana kalau jenis penyakitnya mengkhawatirkan dan umumnya dan biasanya mengantarkan kepada kematian? Wa in kana makhufan, dan jika penyakit yang menimpanya itu adalah penyakit yang mengkhawatirkan untuk membawa kepada kematian. Kabarsamin, seperti penyakit bersam. Ya. Wallahu a'lam. Para ulama di masa itu menjelaskan berbagai teori tentang penyakit bersam itu, yang intinya adalah merasa sakit di kepala, seperti yang dikatakan qadiyat bukharun itabakharu ila ad-dimag, yaitu sejenis apa bukhar itu asap yang masuk ke otak sehingga menyebabkan sakit pada gangguan otak. Intinya adalah penyakit di gangguan otak, tapi bagaimana para ilmu kedokteran di waktu itu belum bisa menjelaskannya seperti detail seperti para kedokteran sekarang. Wadhatil janab, jelas penyakitnya mengkhawatirkannya. Dan kedua jenis penyakitnya adalah dhatil janab. Dhatil janab itu yaitu ada radang di bagian dalam di paru-paru sehingga kalau dia bergerak miring atau bernafas merasa susah. Ya. Sebagian para ulama sekarang mengatakan diafragmanya, pembatas parunya dengan lambungnya, bagian atas dan bagian bawah itu rusak sehingga menyebabkan dia susah untuk miring ke kanan, miring ke kiri. Ini masuk dengan penyakit dhatil janab. Jadi dia adalah jenis penyakit yang orang yang terkena itu umumnya meninggal. Wa waj'i qalbin, dan sakit jantung. Ini jelas penyakit jantung dari masa dahulu sampai sekarang jelas rasa sakit. Wa dawami qiyamin, dan terus menerus buang air besar. Ya. Kalau apa namanya? Ishal, kalau masih ingat buang air besar terus menerus. Kalau sehari mungkin tidak dianggap berbahaya, tapi kalau dawam mungkin selama seminggu, dua minggu, sebulan itu mengkhawatirkan. Diare selama sebulan tidak berhenti-henti, tentu tidak ada yang tinggal dari saripati makanan di tubuhnya, habis semuanya keluar, itu mengkhawatirkan. Waru'afin, dan pendarahan di hidung yang terus menerus. Ya, kalau mimisan biasa, ya karena panas anak mimisan, formanya itu tidak mengkhawatirkan. Tapi kalau terus menerus, ya, darah berkurang banyak, tentu ini mengkhawatirkan. Awali farijin, dan awal farij, para ulama sekarang mengatakan bisa dikatakan dengan penyakit jaltah atau syalal, stroke. Tapi dia berbahayanya awal, di awal. Ketika pertama datang stroke, penyakit farij ini itu membahayakan. Berarti di akhirnya biasanya setelah ketika datang serangan stroke bisa melewatinya, alhamdulillah. Itu biasanya sudah memang mungkin ada beberapa apa organ tubuh yang tidak berfungsi normal lagi, tapi dia alhamdulillah banyak kasus yang orang itu bisa bertahan hidup. Ya, maka yang berbahaya adalah ketika di awalnya. Kalau di awalnya dia melakukan tindakan hibah atau wakaf, maka ini tidak berlaku hukum hibah dan wakafnya tadi. Wa akhiris sillin, Kalau tadi di awal stroke, kalau ini di akhir sil ini penyakit TBC. Kalau TBC di awal tidak berbahaya, teman, di akhirnya. Namanya dokter meresepkan obat ini selama 6 bulan. Ya, kalau di awal dia terkena di awal ketika diketahui di awal dia terkena TBC, penyakit itu, maka ini semua tindakannya dia umpamanya ingin bersedekah, menghibahkan, karena memang manusia sifatnya begitu. Dia apa namanya, egonya tinggi untuk mementingkan dirinya. Ketika dia merasa sakit, mengkhawatirkan nyawanya akan diambil oleh Allah Azza wa Jal, maka untuk menyelamatkannya di akhirat, dia akan sedekahkan seluruh hartanya, hibahkan seluruhnya, dia tidak perlu lagi. Ya, oleh karena itu diatur di dalam oleh para fuqaha mana yang boleh, mana tidak, karena tindakannya itu bisa memudaratkan para ahli warisnya. Nah, menurut dia kalau ahli waris, ya itu kan anak-anak sendiri, istri dan orang tua. Ya, jadi kalau saya berikan wakaf, tentu pahalanya mengalir terus. Anak saya belum tentu lagi nanti jadi anak yang soleh, harta itu dipergunakan untuk kebaikan. Maka itu tabiat manusia, sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, khairu sadaqati anta saddaqa anta saddiqa anta saddiqa wa anta sahihun syahih ta'malul baqa wa takhshal faqar. Sedekah yang terbaik itu pada saat engkau bersedekah dan engkau dalam keadaan sehat. Dan engkau, orang dalam keadaan sehat tentu dia kikir, bakhil. Ya. Dan engkau berharap hidup lama. Kalau dia yakin hidupnya masih lama di bumi ini, ya. Kalau ada umpamanya pernyataan dari malaikat, saya dapat berita dari Allah bahwa hidupmu ada 200 tahun lagi. Untuk sedekah satu sen pun yang dia keluarkan, dia butuh hidup 200 tahun. Ya, tapi kalau dalam kondisi dia ada tanda-tanda akan meninggal seperti sakit tadi, dia akan berikan itu uang-uang. Ya, maka sedekah seperti itu kurang afdol. Yang afdolnya ketika Anda sehat dan ketika Anda dalam kondisi segar bugar, ya, berharap hidup masih lama. Wa takhshal faqr, dan engkau takut miskin. Maka agar dalam kondisi ini dia tidak memudaratkan para ahli warisnya, maka para ulama menetapkan hukum seperti ini, bahwa perbuatan wakaf atau sedekah atau hibahnya tidak berlaku bila dia dalam keadaan sakit yang mengkhawatirkan, mengantarkan kepada kematian. Wal humma al mutbiqah, jenis sakit yang lain ini, ya kan revolusi jenis sakit yang lain. Sekarang mungkin penjelasan para dokter ini mungkin berbeda lagi sekarang. Mungkin dia mengatakan kanker stadium sekian, ya, atau stroke jenis ini, ya, atau masa pandemi di sini juga nanti dijelaskan pandemi. Wal humma al mutbiqah, demam yang berkepanjangan, demam panjang. Warlibya, ribya ini wallahu alam jenis apa penyakitnya sekarang. Mu'allif mengatakan kalau dalam kaus bahasa Arab, penyakit ribya itu sakit demam di hari pertama, hari kedua, ketiga normal, hari keempat demam lagi, itu ribya empat. Besok begitu juga, hari kedua, ketiga aman, hari keempatnya demam lagi, begitu seterusnya. Ya, ini mereka menganggap penyakit berbahaya. Kemudian mu'alif menjelaskan kaedahnya, apa yang penyakit berbahaya itu, selain contoh-contoh yang disebutkan tadi. Itu berbeda dari masa ke masa. Dahulu mungkin dianggap berbahaya, karena mungkin tidak. Ya. Dan segala penyakit yang diqala tabiban, yang disampaikan, yang dinyatakan oleh dua orang dokter yang muslim, yang adil, bahwa itu penyakit mengkhawatirkan, mengantarkan kepada kematian. Lihat ikhwani wa akhwati fillah, para ulama Islam, para ulama fiqih itu menghargai spesialisasi ilmu. Sini lihat pemakala tabiban yang menjadi rujukan apakah penyakit ini penyakit berbahaya mengantarkan kepada kematian atau tidak, bukan pendapat ahli fikih, ya, bukan pendapat ahli fikih, bukan pendapat tabib biasa atau herbalis dan tidak, tapi dokter spesialis di bidangnya dua orang. Ya. Maka oleh karena itu sebaiknya spesialisasi ilmu yang lain jangan campur tangan dengan dalam agama Allah Azza wa Jalla. Para dokter ngomong masalah hukum syar'i, hukum fikih, sekadar mengajak orang untuk beribadah kepada Allah, setiap kita tentu memiliki kewajiban. Akan tetapi membahas hal yang detail yang di luar kemampuan Anda, yang tidak pernah Anda dengar ilmunya, maka itu tidak boleh. Ya, ini bagian dari jinayah atau mencaplok spesialisasi. Dalam ilmu kedokteran pun antara dokter spesialis paru dengan spesialis mata tidak boleh melakukan malpraktek. Gimana dokter mata umpamanya melakukan tindakan pada penyakit dalam, itu dianggap malpraktek. Begitu juga apalagi lintas ilmu seperti ilmu fikih dakik sangat detail. Kalau ada seorang ahli tafsir, dia belajar S1, S2, S3 tafsir sampai profesor, kemudian berbicara tentang halal dan haram masalah fikih, ini sama tadi, ini dianggap dengan malpraktek juga. Sama seperti dokter mata, spesialis mata, dokter dia, spesialis mata, melakukan tindakan pada penyakit dalam. Ya, ini bagian dari malpraktek dan keilmuan. Maka agama Allah bukan main-main. Dia menghargai spesialisasi ilmu karena berasal dari Allah Azza wa Jalla yang mengetahui kemampuan manusia. Tidak ada manusia yang ahli dalam semua bidang ilmu dengan sangat teliti, tidak ada. Ahli dia di bidang fisika sampai profesor, haram bagi dia berbicara masalah ini zakatnya sah atau tidak. Ya. Tapi kalau menyampaikan apa yang didengarnya dari ustaz, dari seorang alim, apa yang baca dari kitab yang muktamad, boleh. Tapi memberikan fatwa, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, maka ini adalah malpraktek dalam syariat Allah Azza wa Jal. Kalau malpraktek dalam kesehatan merupakan suatu tindakan pidana, maka malpraktek dalam syariat Allah ancamannya adalah neraka. Sehingga para ulama tidak berani mereka melakukan malpraktek. Imam Malik, mufti, orang yang paling alim di kota Nabi SAW di masanya, datang orang bertanya dari ujung dunia di waktu itu, dari Maroko, menanyakan 40 masalah, 40 kasus. Apa jawabannya dalam syariat Allah tentang hal tersebut? Hanya empat yang bisa dia jawab, yang 36 dia tidak jawab. Ya. Maka kemudian orang yang bertanya itu mengatakan, wahai imam, kami utusan kaum kami dari ujung dunia, ujung barat dunia, dari Maroko, ribuan kilo, mungkin 3000 kilo lebih, datang kemari ke kota Nabi SAW yang menanyakan kasus-kasus ini. Hanya empat yang kau jawab. Nanti apa yang kami jawab kepada kaum kami ketika kami kembali kepada mereka? Katakan kepada mereka, Imam Malik tidak tahu. Ibnu Abbas, Habrul Ummah, Bahar Ilmu, ulamanya umat Muhammad SAW dari Ibn Abbas dalam bidang ilmu tafsir dan fiqih. Allahumma alimun ta'wid wa faqihu fid din. Ya Allah, doa Rasulullah SAW agar Ibn Abbas diberikan ilmu keahlian dalam tafsir. Tapi ketika seorang bertanya dan dia tidak tahu jawabannya, dalam kasus para ulama tadi, mungkin bukan mereka tidak bisa menjawab, tapi kasusnya ini ada mungkin beberapa dalil yang saling bisa jadi ini halal, bisa jadi haram, merujuk kepada dalilnya ini. Sehingga dalam masalah dalilnya ini, mereka belum memutuskan. Itu butuh waktu. Ya. Maka, orang itu memaksa Ibn Abbas untuk menjawab. Ibn Abbas mengatakan, aturidu an taj'alani jisran ilal jannah. Aku tidak mau menjawab, kau maksa. Berarti engkau menginginkan aku untuk menjadi jembatanmu masuk ke dalam sorga. Kamu sudah selesai kewajibanmu dengan bertanya, karena Allah memerintahkan fas'alu ahli dzikir. Tanyalah kepada ahli dzikir. Sekarang tinggal menjadi kewajibanku. Bila aku jawab, aku tidak tahu, berarti aku akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jal, mengucapkan sesuatu yang tidak tahu dalam agama Allah. Maka tentu dan masuknya ke aku masuk ke dalam neraka, engkau masuk ke dalam surga. Kau jadikan aku batu loncatan masuk ke surga, karena antara surga itu ada neraka. Ibn Abbas tidak mau. Maka ini sekadar peringatan pada kaum muslimin yang sekarang subhanallah spesialisasi di bidang ilmu itu makin banyak, ya, dan makin beragam. Tapi jangan melakukan malpraktek, apalagi malpraktek dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Wa man qala tabibani muslimani adlani innahu makhufun. Dan segala penyakit yang dikatakan, dinyatakan oleh dua orang dokter muslimani, syaratnya dia ahli kedokteran. Sekarang mungkin bisa dikatakan spesialis. Dua orang, bukan satu orang, spesialisnya ada dua orang. Muslimani, syarat yang kedua, mereka adalah muslim. Kalau dia enggak sholat, dia muslim tapi enggak sholat, kembali kepada khilaf para ulama, apakah tidak sholat membatalkan keislaman atau tidak. Ya, kebanyakan pendapat para ulama, iya. Tapi kalau dia muslim dan taat, dan sholat dan taat, ya, maka pernyataannya bisa diterima. Kemudian adlani ini dua orang yang adil, ini lebih daripada sekedar muslim. Adlani, adil itu dimaksud dengan adil dalam istilah para fuqaha adalah tidak pernah melakukan dosa besar, orang yang istiqomah hidupnya, tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil, dan tidak juga sering melakukan hal-hal yang merusak wibawa atau marwah atau muru'ah diri seorang muslim. Innahu makhufun. Bila tiga sifat ini, yaitu dua orang dokter yang muslim yang adil, mengatakan bahwa penyakit ini adalah berbahaya, mengantarkan kepada kematian, maka statusnya adalah penyakit yang berbahaya. Kemudian muallif melanjutkan, wa man waqa'at ta'unu bi baladihi. Kalau tadi jenis penyakitnya, kalau ini jenis pandemi, waktunya. Bila seseorang yang di negerinya terjadi penyakit ta'un. Penyakit ta'un adalah pandemi yang cepat menjalar, ya. Kalau sekarang mungkin COVID yang sedang terjadi, itu bisa dikatakan penyakit pandemi yang wabah, yang bila terkena, ya, bila dia dinyatakan bahwa dia berada di zona merah, ya, dan ada di dekat tempat tinggalnya, mungkin jarak 30 rumah, ya, 20 rumah, masjidnya satu, dia terkadang datang juga ke sana, sholat, ya, atau sering ada mungkin bertemu di pasar, ya. ini orang ini tidak boleh melakukan hibah atau wasiat atau wakaf, termasuk makhuf tadi, hal yang mengkhawatirkan. Kemudian selanjutnya, waman akhadha talaqu, dan seorang wanita yang mulai kontraksi dalam melahirkan pada saat dia hamil, ya, dan akan datang waktu untuk melahirkan, mulai kontraksi. Itu kondisi dalam keadaan kontraksi itu kondisi yang sangat genting, bisa mengantarkan kepada kematian. Bila dalam kondisi seorang wanita dalam keadaan kontraksi mulai, kemudian dia mengatakan, "Mas, sini mas," kata dia, "Bi, sini bi, tak bang, sini abang." "Ya, kenapa dek?" Sambil ditenangkan dalam kontraksi, kata dia, "Itu dalam rangkas di kamar kita atau dalam dinding sebelah sini," dia tunjukkan, "itu aku simpan emas dari dulu, ada pembagian dari bapak, dari ibu, ada dari hasil usaha aku juga sebelum menikah, aku belikan emas, itu kalau gak salah ada sekian gram, 200 gram atau berapa, ambil 50%-nya untuk emas." Ya, ini tidak sah. Ya, seperti ini tidak sah. La yalzamu tabarruhu liwarisin bisyai'in. Apa hukumnya di sini? Bahwa tidak menjadi lazim, tidak menjadi sah tabarruknya, akad hibahnya untuk ahli waris satu pun juga. Ya. Suami kan ahli waris. Dia mengatakan, "Mas, dalam istri tadi dalam keadaan ini ada 200 gram, 100 aku hadiahkan untukmu." Qadar Allah, Allah memanggil istrinya dalam persalinan tersebut. Apakah sah suami mengatakan, "Ini ada saksi loh," kata dia, "ada saksi bahwa istriku menghibahkan 50% dari emas, itu ada serbanyak, semua emasnya alhamdulillah ada 200 gram, 100 gram berarti untuk saya, 100 gram lagi dibagi waris." Ya, karena tadi adalah umpamanya hamil pertama, hingga dia tidak punya anak, maka 50% untuk suaminya, sisanya dibagi waris, suaminya dapat lagi setengah. Setengah dari sisa 100 gram tadi dapat 50 gram lagi. 50 gram lagi untuk orang tua si wanita atau istri ini. Ya. Tapi karena itu mereka dalam kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan membawa kepada kematian tadi, maka ucapan atau hibah dari orang-orang yang mengalami kondisi keadaan yang mengkhawatirkan tadi itu tidak sah. Walaupun ada saksi, di sana ada umpamanya 4 suster sedang jaga, mereka dengar itu istri ngomong dengan jelas. Ya, maka atau si istri memanggil orang tuanya, karena ahli warisnya adalah bapak ibunya. Dia panggil, dia kumpulkan semuanya, dia mengatakan 20% untuk suamiku. Ya. Maka ini tidak sah kecuali wala bima fauqu thulus, atau lebih dari sepertiga untuk wasiat, illa bi ijazatil warasati laha, kecuali para ahli waris mengizinkannya, mengikhlaskannya. Tadi istri tadi dalam kondisi tadi dia memanggil suami dan bapak ibunya hadir di sana, lalu dia mengatakan, dia minta izin ke bapak dan ibunya bahwa 20% dari emas yang dikumpulkannya mulai bekerja dahulu ibah untuk suaminya, dan bapak ibunya karena kondisi demikian mereka kemudian terenyuh dan mengizinkan kepada anaknya untuk menghibahkan itu kepada suaminya. In mata minhu, jika dia wafat dari kondisi-kondisi yang disebutkan di atas. Wa in afiya faka sahihin, kan tetapi bila dalam kondisi-kondisi penyakit yang mengkhawatirkan tadi sembuh ternyata, bagaimana bagaimana dengan hibah, wakaf dan seterusnya itu? Jawabannya sah. Jadi dokter mengatakan ini stadium 4. Ya. Dan dia tahu bahwa kondisinya memang sudah stadium 4. Lalu dia panggil suaminya, ya, kenapa harus perempuan? Enggak lah. Kalau tadi hamil ya perempuan. Dia panggil istrinya, dia panggil anak-anaknya. Lalu dia mengatakan, ini hibah untukmu, ini hibah untukmu, ini hibah untukmu. Qadar Allah, alhamdulillah sembuh dia. Betul hibah untuk mereka semuanya. Dia tidak memiliki apa-apa lagi. Ya, seperti itu. Cukup saya kira hari. Dan kita masuk tanya jawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang sangat bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan pembahasan mengenai hibah untuk orang yang sakit. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya seputar pembahasan ini atau muamalah, silakan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk yang pertama kami buka dari telepon, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana? Dari Sulawesi. Dengan siapa Ibu? Allah. Ya, dikecilkan terlebih dahulu monitornya Ibu. Ibu cukup mendengarkan via telepon saja supaya kami bisa ya mendengar jelas pertanyaan Ibu. Monitornya dikecilkan volumenya. Halo. Ya, silakan. Ada orang yang minta tolong kepada kita, kemudian orang itu memberikan hadiah kepada kita. Yang saya tanyakan, apakah itu halal bagi saya terima atau termasuk riba? Iya. Sudah. Ibu, pertolongan Ibu berikan apa? Ya, jazakumullah khair. Ibu mohon maaf. Ibu, yang Ibu berikan pertolongannya dalam bentuk apa? Mohon maaf. Memberikan hadiah. Enggak, Ibu. Ya. Ya, bantu misalnya Ya, terima kasih Ibu atas ya, pertanyaan ini. Baik. Ya, sengaja saya tanyakan bentuk pertolongannya apa? Karena bila pertolongannya adalah memberikan pinjaman, dan dalam keadaan kondisi umpamanya terdesak dalam keuangannya, dia butuh pinjaman, lalu Anda berikan pinjaman dan dia mengatakan saya insya Allah akan berikan hadiah kepada Ibu, atau sebelum lunas dia sudah memberikan hadiah, ya, hadiah-hadiah, maka ini tentu adalah larangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tapi kalau dia tidak menyebutkan dan tidak mensyaratkan dalam waktu pinjaman tadi, ya, atau yang meminjamkan mengatakan, wah itu memang tidak boleh, itu riba, udah saya membantu kamu meminjamkan uang dengan kebaikan, nanti pada waktunya kembalikan lagi aja kapan waktu keadaan ekonomi kamu sudah longgar, sudah membaik. Tidak ada kesepakatan dan tidak ada hadiah sebelum pembayaran. Alhamdulillah setelah 5 bulan Allah lapangkan dan dia ternyata rezekinya banyak di saat itu, dia bayar hutang 100 juta tadi, dia berikan hadiah 50 juta. Boleh. dengan syarat tidak dipersyaratkan dan tidak diberikan hadiah sebelum hutang lunas, maka itu sifatnya, maka hukumnya boleh. Ini termasuk dalam adalah husnul qada, berbaik hati, berbuat baik ketika melakukan pelunasan hutang dan mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau pertanyaan ibu tadi memberikan hadiah, lalu orang itu juga memberikan hadiah, tidak ada masalah. Boleh. Rasulullah menganjurkan hal ini, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling sayang menyayangi dan cinta mencintai satu dengan lainnya. Ya. Barok. Hewan tapi dalam bentuk yang ada kandungan babinya, apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Makanan hewan ya, Pak. Makanan hewan ya, Pak ya. Iya, makanan hewan. Hewan peliharaannya. Anda yakin itu ada apa? Mengandung babi. Ada tertulis gitu, Ustaz, di itunya, di apa? Di labelnya. Anda membeli atau menjual? Membeli dan pernah menjual. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna harrama syai'an harrama tsamanuhu." Sesuatu yang bila haram zatnya, maka uang hasil penjualannya juga haram. Anda membelinya haram dan jika Anda menjual juga haram. Berarti sama sekali nggak boleh, Ustaz. Kalau walaupun darurat, misalnya pakan hewan kan banyak yang halal. Oh gitu, Pak. Sama sekali memang tidak boleh, Ustaz. Maksudnya, walaupun disarankan sama seorang ahli gitu. Kalau dia memberikan gratis karena bercampur najis ini, boleh. Tapi kalau membeli berakad tidak boleh, karena ini mengandung unsur najis. Najis tidak boleh diperjualbelikan. Oh iya. Misalnya, walaupun ahli mengatakan, ahli itu mengatakan apa, kata ahli? Ahli peternak, dokter hewan itu mengatakan apa? Jadi hewan itu sedang sakit, jadi diberikan makanan tersebut karena memang makanan tersebut yang memang khusus untuk sakit hewan tersebut gitu kan. Sakit kok obatnya makanan. Kalau obat ya itu darurat dan tidak daruratnya tergantung kasus. Oh, nah Ustaz. Tapi kalau pakan, cukup ya Bapak ya? Iya. Terima kasih ya Pak atas pertanyaannya. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak yang telah bertanya di kesempatan kali ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali yang ketiga. Masih di telepon 0218236543. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini? Di mana? Dengan Usman. Pak Usman silakan. Di Kendari, Pak. Silakan Pak Usman, langsung pertanyaannya. Pak, begini Pak, setahun yang lalu istri saya meninggal. Terus? Meninggalkan anak satu, saudaranya, satu laki-laki. Bentar Pak Usman, istri itu siapa namanya? Kan? Iya. Nama istrinya siapa? Nama Pak. An, nama istrinya siapa? Mohon maaf. Ya, Norma Pak, namanya Pak. Norma, ya. Norma, baik. Semoga Allah mengampuni dosa saya dan menempatkannya surganya di tempat yang mulia. Bu Norma wafat. Ketika wafat suaminya masih hidupkan dan masih suami, hubungannya kan statusnya. putus ki. Halo? Pak, halo, masih dalam hubungan ya, masih suami istri gitu ya? Iya ya, masih suami istri, kemudian bentar, bapak ibunya masih hidup, bapak ibu dan ibu Norma? Bapak ibunya masih hidup? Bapaknya saja pak, tinggal bapaknya masih hidup. Masih hidup, ibunya wafatnya kapan? Terputus Ustaz, kami mohon maaf. Pertanyaan dari ya, bapak tadi di Kendari terputus, mohon maaf. Ya, kita tidak bisa menjawab karena ini kasus Paris. Baik. Baik. Tapi Ustaz barakallahu fikum, kami akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan yang telah masuk dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Bapak saya sudah meninggal. Meninggalkan sebidang tanah. Sebelum meninggal, bapak saya menghibahkan tanah itu kepada kakak yang laki-laki tanpa sepengetahuan saudara yang lain. Pertanyaan saya, sahkah hibah tersebut Pak Ustaz? Silakan. Yang lain tidak, tapi hanya satu yang dapat hibah. Iya, iya Ustaz. Gitu kan ya. Ini kan sudah kita bahas dalam pembahasan hibah sebelumnya, bahwa ini hibahnya tidak sah bila yang lain tidak dapat hibah. Maka si anak, untuk kebaikan si anak dan kebaikan bapak tadi, yang anak dapat hibah tadi harus menyerahkannya untuk dijadikan harta waris. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya dari saudara kita Fulton. Bagaimana kewajiban seorang ayah yang mampu dan kaya raya melalaikan kewajiban beri nafkah dan membiayai pendidikan anak-anak walaupun saat ini semuanya anaknya sudah sukses? Silakan Ustaz. Melalaikan kewajiban, ulangi, melalaikan kewajiban dalam memberikan apa nafkah dan membiayai Ustaz anak-anaknya. Wallahu a'lam. Ya, sekarang anak-anak sudah sukses. Wallahu a'lam. Kalau yang dimaksud itu adalah lalain dalam nafkah wajib. Apa nafkah wajib itu? Hal yang sifatnya adalah darurat. Makan, minum. Pendidikan apakah nafkah wajib? Jawabnya itu tidak. Tidak ada orang yang mati tidak berpendidikan tinggi. Dan banyak bahkan orang menjadi sukses dengan pendidikan seadanya. Ya. Tapi kalau orang tua membantu, ini adalah kebaikan orang tua dan biasanya orang tua membantu. Tapi apakah nafkah wajib? Jawabannya tidak. Ya. Dan kemudian kemungkinan orang tua Anda memang ingin mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi dewasa, menjadi maju tanpa harus dibantu oleh dia. Ya. Tapi kalau nafkah yang wajib seperti Anda, aduh kakak beradik, belum bisa mencari nafkah sendiri, bisa belum menghasilkan uang sendiri, sedangkan orang tua tidak pernah beli beras, dia makan di luar terus. Ini ya, bisa diajukan dia kepada ke pengadilan seperti yang kita bahas pada pertemuan lalu. Karena mengkhawatirkan anak-anak ini akan mati kelaparan. Tapi kalau orang tua, alhamdulillah, beras tidak pernah kosong di rumah. Hanya aja kadang lauknya tempe lagi, tempe lagi, tempe lagi. Daging tidak pernah ada, umpamanya. Ya, padahal dia mampu, kaya. Ya, dia ingin hidup sederhana dengan anak-anaknya, umpamanya. Dan dia pun ikut makan seperti itu dalam langkah ingin mendidik anak-anaknya. Ya. Maka ini boleh dalam syariat Allah, tidak ada masalah. Tapi apakah itu yang afdol? Jawabannya tentu tidak. Itu hidup sesuai dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Biar Allah rezekikan, berikan rezeki yang banyak untuk hidup seperti orang lain. Tidak haram, itu halal hukumnya. Baik. Afdol. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih. Dan kami berikan kesempatan kembali, silakan untuk telepon di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini, di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu, di mana? Dari Ibu Samsul Ma'arif di Jakarta Selatan. Silakan ibu, pertanyaannya langsung saja. Begini Ustadz, kalau nikah siri itu sah atau tidak sih Ustadz? Kok banyak orang yang istrinya lebih daripada 1-2, terus yang kok hartanya banyak banget, kok yang dikasih mah cuma istri yang pertama aja, sedangkan istri kedua ketiga juga punya anak tapi hartanya nggak dibagi kalau yang istri kedua ketiga. Begitu saja Ustadz, bagaimana iya. Hukumnya iya ibu. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, pertanyaannya agak sedikit menyimpang, silakan Ustaz. Kita akan bahas masalah nafkahnya, masalah nikah sirinya, tanyakan ke Ustaz yang lain yang membahas tentang fikih keluarga. Tapi masalah nafkahnya kita bahas. Tapi memang ada dampak dari konsekuensi dari nikah siri tadi. Nikah siri tadi semua para ulama sepakat kalau terpenuhi semua rukun dan syaratnya sah. Ya, dengan demikian konsekuensinya apa? Hubungan dia dengan istri nikah siri itu tidaklah perzinahan. Masalah dia sembunyikan itu urusan sosialnya dia. Dan konsekuensinya dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya dan kepada anak yang lahir dari hubungan laki-laki tadi dengan istri sirinya yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Yang kelima kalau nikah siri itu sudah berzina. Ya, wajib. Kalau tidak dia penuhi, mungkin si istri dan anak nikah siri ini tidak bisa menggugat ke pengadilan, mungkin. Tapi mereka bisa menadahkan tangan ke langit dan menggugat kepada Allah, menyampaikan keluh kesah mereka, bapak mereka seorang yang mampu tapi melalaikan mereka. Maka ini kerugian bagi dia dunia akhirat. Kembali kepada Anda, wahai laki-laki, bila tidak mampu, tidak berani untuk berbuat adil dengan anak-anak dan istri nikah siri Anda, jangan lakukan. Jangan tambah kesusahan di atas kesusahan hidup Anda. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kembali kami ingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat, pembara hati roja dimanapun Anda berada, untuk kalian yang bertanya seputar pembahasan ini kami berikan kesempatan, silakan. Tetapi mohon maaf tidak bisa kami menerima pertanyaan yang jauh menyimpang dari pembahasan kita seputar muamalah. Silakan di 0218236543. Halo. Halo. Iya. Iya ya, mau tanya. Iya, dengan siapa Bapak, di mana? Dari Bondan, Jakarta. Silakan Bapak Bondan pertanyaannya. Halo, assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya. Sekarang ini saya sering dapat penawaran investasi jual beli mata uang. Nah, kira-kira sebetulnya jual beli mata uang itu sebetulnya gimana Ustaz? Di platform itu, dua platform tawarannya atau siapa, atau ada teman yang punya bisnis itu dia ngajak Anda? Ada yang dari teman, ada yang dari sales telepon yang nggak kita kenal, ada macam-macam Ustaz. Terakhir-terakhirnya agak lebih banyak, maka bahkan mereka. Kenapa balas? Biarkan saya bisa memahami kasus yang bisa saya menjawab. Iya. Ya. Teman ini punya usaha money changer kah? Atau karena dia hanya ikut di platform aja? Iya, dia ikut juga. Jadi dia ikut juga, terus kemudian dia merasa untung. Saya nggak ngerti apakah dia member, get member atau apa, saya juga nggak ngerti. Nah, kira-kira sebetulnya Anda tahu dia punya money changer atau tidak? Tahu. Ada money changernya, ada. Oh enggak ada money changer dia Ustaz. Jadi dia investasi boleh dibilang. Jadi kayak jual beli pada saat melemah, jual pada saat menguat, seperti itu Ustaz. Kemudian dia belinya kemana dia? Itu pertanyaan saya. Dia belinya apakah langsung ke money changer atau ke bank? Oh bukan, atau di itu platform? Pakai platform Ustaz, pakai aplikasi. Ya itu yang saya tanyakan dari awal tadi. kalau pakai platform aplikasi itu murni tidak ada di situ jual beli uang. Yang ada Anda hanya menyetorkan uang Anda, umpamanya untuk ikut setor uang 11 juta rupiah atau sekitar atau setor 10 ribu dolar US. Nanti pihak platform mengatakan ini akan sekarang ini lagi murah dolar, lagi murah dan perkiraan dolar atau lagi normal sekarang 14 ribu sekian, perkiraan nanti sekitar bulan sekian jatuh tempo pembayaran hutang rupiah negara Indonesia, dolar pasti akan tinggi, rupiah akan jatuh. Ya, beli dolar. Ketika rupiah jatuh, ya dijualnya ke rupiah, beli rupiah dia. Dan ketika negara lain yang terkena resesi juga perkiraannya akan jatuh, dia beli itu. Ya, ini semua tidak ada serah terimanya. Nanti ketika Anda mengatakan saya mau tarik uang saya, ya. Tadi sudah beli rupiah, tadi sudah beli dari dolar, sudah beli rupiah, sudah beli yen, sudah beli macam-macam. Ketika ditarik semuanya dalam bentuk uang yang Anda serahkan di awal. Bila Anda serahkan di awal dolar, maka dolar Anda bertambah. Tetapi bila Anda serahkan rupiah, rupiah Anda bertambah. Ini semuanya perjudian. Karena syarat sah jual beli itu, Anda jangankan mata uang. Barang yang lain pun diterima dahulu fisiknya, kemudian baru boleh Anda jualkan. Kalau mata uang, ada syarat tambahan lagi. Pada transaksinya harus siadan biadin. Kalau seperti di money changer atau di bank, Anda datang ke bank beli dolar US. Ya. Tidak boleh Anda beranjak dari depan teller tadi, dari depan teller, melainkan sudah dipotong dari rekening Anda atau Anda bayar cash dan dolar Anda terima di saat itu juga. Kalau Anda serah tulis aplikasinya dan serahkan buku tabungan, potong dari tabungan, kemudian Anda katakan sebentar ya Mbak, saya mau ke belakang sebentar ke toilet, itu terjadi riba sudah. Ya, saya kira cukup jelas. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di layanan telepon 0218236543 bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan muamalah. Halo. Iya, dengan siapa, apa, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa, di mana Bapak? Ini mau bertanya di TV bagaimana caranya, Pak? Silakan saja langsung Bapak sebutkan nama dan dari mana Anda berasal, Bapak. Ya. Sampaikan pertanyaannya langsung saja. Nomor ini ya. Ya, mohon maaf kami berikannya. Bapak sekarang lagi live, silakan iya. Bertanya, Bapak. Langsung, Pak. Sekarang lagi live, silakan bertanya, Bapak. Ini kurang siap untuk menyampaikan pertanyaannya, kami mohon maaf. Kami mohon maaf sekali lagi untuk Anda yang bertanya. Untuk langsung saja dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan, lalu menghubungi kami dan bertanya langsung para ustadz. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa, di mana? Iya, Pak Basir di Bau-Bau. Silakan Pak Basir, pertanyaannya langsung saja. Boleh nanya hukum gadai, Bapak? Silakan Pak, silakan. Bukan hukum gadai yang pada umumnya ini, ada kita ada petani cengkeh, jadi yang mau digadaikan itu adalah hasil cengkehnya. Misalnya hasil cengkeh saya ini saya gadaikan untuk 5 kali panen gitu misalnya. Bagaimana hukumnya itu menurut agama Islam itu, Pak? Ali bin Jam daerah ini. Bentar Pak. Abasir, ada orang yang punya cengkeh. Kemudian dia butuh uang tunai. Begitu. Iya. Dia mengatakan bahwa cengkehnya yang panen sekarang sudah habis. Dia butuh uang umpamanya anggaplah dikatakan 100 juta rupiah. Lalu dia mengatakan, saya gadaikan, saya pinjamkan 100 juta rupiah. Kemudian saya gadaikan kepada kamu 5 kali panen kebun saya. yang itu nilainya juga lebih dari 100 juta rupiah umpamanya. Seperti itu kah? Iya. Nanti cengkeh itu milik yang punya uang atau tidak? Milik yang pemilik asal, Pak. Hanya digadaikan tuh selama panen misalnya 5 kali gitu, Pak. 5 kali panen tadi, cengkeh tadi diambil oleh yang memberikan pinjaman, tapi bukan milik dia. Bukan, bukan, Pak. Ya, boleh, tidak ada masalah. Pak, tidak ada masalah, Pak. Iya, oke, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Dan kami berikan satu lagi kesempatan bagi Anda yang bertanya via telepon di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa, di mana? Saiful di Bekasi. Silahkan Pak Saiful pertanyaannya. Ustaz mau tanya, saya kan kerja di suatu perusahaan, kemudian perusahaan ini bekerja sama dengan LPK. Nah, si LPK ini, LPK apa Pak singkatannya dari? Lembaga penyalur kerja. Iya. Penyalur kerja. Jadi dari perusahaan saya itu tidak langsung merekrut karyawan, tapi lewat LPK. Jadi kita ke LPK minta karyawan, dari LPK dikasihlah karyawan. Nah, namun di LPK ini peraturannya jika yang mau masuk itu harus membayar administrasi uang. Misalkan kita tes seperti biasa, misalkan 20 orang, tes yang lolos 16 orang. Nah, yang sudah lolos ini nanti dimintain uang untuk administrasi, kan 2 juta gitu. Apakah itu termasuk sogok, termasuk suap untuk masuk kerja atau tidak ya, Ustaz? Nah, kalau tidak dia mengambil administrasi dari perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tadi, memberikan fee atau tidak kepada LPK tadi? Tidak. Jadi si perusahaan tidak membayar fee ke LPK itu. Jadi kita hanya bekerja sama LPK. Nah, nanti si karyawannya bayar ke LPK, seperti itu, Ustaz. Berarti LPK memang dapat fee dari pembayaran administrasi yang lulus. Iya, betul, hanya yang lulus. Jadi yang tidak memenuhi kualifikasi yang tidak masuk. Yang lulus ini otomatis langsung kontrak dengan perusahaan tadi kan ya, yang membutuhkan atau tidak? Tidak, Ustaz. Jadi si karyawan ini kontrak dengan LPK-nya. Tidak kontrak dengan perusahaan. Jadi karena antara karyawan dengan LPK, kalau dia lulus berarti langsung kontrak dengan LPK, penggajian segala macamnya sudah jalan. Betul begitu? Iya, Ustaz. Betul. Iya, jadi kontrak LPK itu pembayaran administrasinya dipotong dari gaji pertamanya, begitu kah? Ya, ada yang dipotong, tapi kalau misalkan ada yang punya uang lebih dulu, pas lulus langsung bayar administrasi ke LPK. Tapi misalkan jika tidak ada uang, diberi keringanan, nanti dipotong dari gaji awal bulannya, seperti itu, Ustaz. Berarti yang menggaji dia LPK atau perusahaan? LPK, jadi perusahaan setiap akhir bulan memberikan uang sekian ratus juta untuk LPK untuk gaji karyawan LPK, seperti itu. Jadi yang menyalurkan gaji ya dari LPK-nya karena mereka kontrak LPK, seperti itu, Ustaz. Ya, baik. Tidak ada masalah, tetapi harusnya si LPK tadi membuat akadnya dengan para calon tenaga kerja tadi, bukan harus membayar, tidak. Yang lulus tanda tangan dengan kami berikan gaji sekian. Ya, bukan administrasi. Ada administrasi, tidak ada administrasi. Ya. Baik, Ustaz. Terus kalau kan kita ada, ya, saya akan jelaskan dulu. Ya. Maka dia katakan, Anda background ini segala macam, dan sudah tes lulus. Ya, gaji Anda per bulan 15 juta selama 1 tahun kontrak dengan kami. Ada tidak ada kerja di perusahaan lain, perusahaan gaji Anda tetap 15 juta. Bekerja kami salurkan Anda ke tenaga ke perusahaan yang lain dengan gaji, kalau langsung ke perusahaan umumnya gajinya 20, tapi karena kami menanggung risiko dan administrasi dari awal, gaji Anda kepada kami 15. Kalau siap, silakan tanda tangan kontrak. Kalau tidak, tidak ada masalah. Kami tidak mengambil fee apapun dari tes ikut lulus tadi. Boleh, ini boleh, tidak ada masalah. Ini hasilnya, dia menyewa jasa, setelah dia sewa jasa orang tadi, kemudian dia jualkan jasa orang ini kepada perusahaan lain. Mungkin kontrak gajinya lebih tinggi, sehingga selisihnya dia dapatkan. Ini sama bentuknya, sebuah perusahaan dia menyewa gedung-gedung yang strategis di satu tempat, atau lahan yang strategis di satu tempat dalam jumlah yang banyak. Dia sewa kemudian satu gedung dengan 20 lantai, ya luas sekian, luasnya kemudiannya, luas gedungnya sekitar kemudiannya 100.000 meter persegi, ya. Kemudian lantai sekian atau sekian meter disewakan kepada perusahaan A, perusahaan B, C, dan segala macam. Boleh, tidak ada masalah. Karena dia menanggung risiko untung dan rugi dari sewa pertama tadi. Bisa jadi tidak ada yang sewa dari dia, padahal dia sudah nyewa dari awal, berarti dia rugi. Bisa jadi penuh, atau terisi 70%, dia sudah untung banyak. Halal begini, halal. Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, khususnya penanya. Dan nampaknya pertanyaan Bapak tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhol. Ya, ini wa'alaikumsalam. Seorang sampai pun dalam melakukan perbuatan hukum pada harta yang dicarinya dengan keringatnya, ternyata dia tidak bisa berbuat semaunya dia. Ada aturan dari Allah. Karena sesungguhnya harta, dan jangankan harta, nyawa kita adalah milik Allah. Wa'atuhum mimma lillahi alladhi ataakum. Berikanlah pada mereka harta Allah yang Allah berikan kepada kamu. Karena di harta Allah, maka Anda mendistribusikannya dalam kondisi tertentu, ada yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya, ada yang tidak. Dengan mengetahui ini, seseorang selamat dari kesalahan dia mengambil tindakan di dalam hidupnya. Wallahu a'lam taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.